Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله seperti yang tadi telah disampaikan bahwa tausiah kali ini terkait dengan program kita bersama, yaitu penyebaran majalah Syariah edisi khusus yang kedua yang membahas tentang bahaya terorisme dengan judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah kita melakukan program yang pertama yaitu penyebaran majalah Asy-Syariah edisi khusus yang pertama yaitu tentang komunisme, walhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita berhasil menyebarkan di atas 300 ribu eksemplar di berbagai wilayah di negeri kita ini. Walhamdulillah, semuanya dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Di sana banyak sambutan baik dan semoga juga asar yang baik, pengaruh yang baik bagi masyarakat kita dalam memegangi agama ini dan membersihkan diri mereka dari syubhat-syubhat yang mungkin muncul yang akan merobohkan akidah Islam dalam bab keimanan terhadap Allah Azza wa Jal. Maka setelah itu seperti yang di rapatkan oleh para asatidah, musyawarahkan, mereka merasa perlu juga untuk mengadakan program yang semisal dengan itu, yaitu majalah yang membahas secara khusus tentang terorisme. Mengapa demikian? Karena terorisme juga melanda negeri kita. Pemikiran mereka juga begitu luas menyebar. Akibat dari pemikiran yang menyimpang itu pun juga sudah sangat dirasakan di tengah masyarakat. Sehingga para ustadz hafizahumullah berkesimpulan pentingnya melanjutkan dengan penyebaran majalah yang khusus tentang terorisme ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, mengapa kita melakukan itu semuanya? Kita semua insyaallah punya niatan baik untuk itu. Yaitu intinya adalah melakukan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama kita. Kita meyakini wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Ini merupakan ajaran Islam. Ini merupakan pokok, di antara pokok-pokok ajaran Islam yang tidak mungkin Islam itu akan terus tegak kecuali dengan ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman." Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang maknanya bahwa siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itu selemah-lemah iman. Dalil tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar begitu banyak. Dan kita ingat bahwa sampai Nabi mengumpamakan suatu kaum yang bila mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan binasa semua. Diibaratkan seperti penumpang perahu yang sebagiannya ingin melubangi perahu tersebut. Kalau dibiarkan, maka akan tenggelam semua. Tapi kalau diingkari, maka akan selamat semua. Nah, inilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar di suatu masyarakat. Kalau kita melakukan amar ma'ruf, insyaallah kita akan selamat dan mungkin orang lain pun akan selamat. Tapi kalau kita tidak melakukannya, orang lain yang melakukan kemungkaran tidak selamat, kita pun juga ikut-ikut tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sementara paham terorisme, jelas itu suatu kemungkaran. Itu suatu penyimpangan, penyelewengan akidah. Apa yang terjadi di masyarakat di negeri kita, yaitu beberapa praktek teror yang terjadi, entah itu pengeboman, entah itu bom bunuh diri, entah itu penembakan kepada aparat, entah itu pembunuhan terhadap sebagian orang dan lain-lain, macam-macam. Beraneka ragam di negeri kita saja sudah sekian banyak kalau kita mau hitung. Apalagi di negara-negara yang lain. Semua teror fisik ini bermula dari teror pemikiran. Artinya suatu pemikiran yang menyimpang, yang mendoktrin para pemilik pemikiran tersebut sehingga mereka darinya berbuat, beraksi dan seterusnya. Nah, teror pemikiran inilah yang menjadi pondasi dari berbagai kegiatan teror fisik. Dan bila kita telusuri, ternyata teror pemikiran ini, al-irhabul fikri, ini merupakan kepanjangan dari pemikiran dan paham menyimpang terdahulu, yaitu paham khawarij. Dan itu nyata. Kita melihat begitu jelas dan sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Sehingga jelas paham khawarij ini menjadi bahaya yang sangat mengancam. Dan ini juga bisa kita katakan sebagai bahaya laten. Bahaya yang tidak akan hilang begitu saja. Adanya adalah pasang surut, timbul tenggelam, terkadang menguat, terkadang melemah. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, yansha'u nash'un yakra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul sesuatu yang tumbuh, anak-anak muda membaca Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka baca Quran, tapi mereka tidak pahami makna yang hakiki, makna yang benar dari Quran tersebut. Mereka pahami dengan pemahaman yang lain, tidak sesuai dengan yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti mereka. Kullama kharaja qarnun kuti', tiap kali muncul kelompok dari mereka, maka kuti' terputus atau diputus. Ya. Kata Ibn Umar, sami'tu Rasulullah SAW yakul kullama kharaja qarnun kuti' akthar min 20 marrah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka tiap kali muncul satu kelompok kemudian diputus, saya mendengar lebih dari 20 kali Nabi mengucapkan seperti itu. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Dalam naskah Ibn Majah yang lain, kullama yakhruja fi a'radihim, hatta yakhruja fi a'radihim ad-dajjal. Sampai keluar dari a'radihim, yakni tentara besar mereka, Dajjal. Berarti ini menunjukkan bahwa orang-orang Khawarij akan ada terus sampai nanti Dajjal keluar, mereka juga akan masih ada. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini hakikat pemahaman Khawarij. Sehingga seperti yang tadi kita katakan, ini merupakan bahaya laten. Adanya mereka adalah timbul dan tenggelam tadi, kadang menguat, kadang melemah. Maka ketika Nabi SAW memperingatkan akan kemunculan mereka, dan dalam hadis begitu banyak Nabi ingatkan tentang mereka, yang Nabi SAW sempat mengatakan dalam hadis yang lain, ya, beliau SAW mengatakan, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum. Sesungguhnya setelah aku akan muncul di umatku suatu kaum yang membaca Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah lepas melesat dari sasarannya, thumma la yauduna fihi. Kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Hum syirarul khalqi wal khaliqah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk, ya. Syirarul khalqi wal khaliqah. Yakni disebutkan maknanya al-khalq yakni manusia, al-khaliqah al-bahaim. Menurut As-Sindi. Atau keduanya bermakna satu, yakni mereka seburuk-buruk makhluk. Nah, Nabi SAW mencela mereka dengan begitu berat sampai Nabi katakan yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama. Dan ulama berbeda pendapat apakah mereka keluar dalam arti betul-betul menjadi kufar atau mereka masih muslim. Ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Sebagian ulama kita dulu maupun sekarang ada yang mengatakan mereka betul-betul kafir. Sebagian lagi mengatakan mereka masih muslim. Ala kulli hal, ini tetap menjadi ancaman yang mengerikan tentang mereka itu. Merupakan suatu bid'ah yang sangat berbahaya. Lebih menakutkan lagi, Nabi mengatakan di sini, ثُمَّ لَا يَعُدُونَ فِيهِ, kemudian mereka tidak akan kembali padanya. Nah, apa ini tidak sangat mengerikan? Bid'ah khawarij, yang Nabi katakan keluar dari Islam, dari din, kemudian tidak akan kembali. Jadi, mereka ini betul-betul suatu kaum yang sangat buruk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi, dan para ulama kita pun menegaskan demikian. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitab Al-Syariah, menyebut tentang buruknya orang-orang khawarij ini. Bagaimana tidak, ya, mereka meremehkan para sahabat, bahkan membunuhi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walhasil, ketika kondisi mereka seperti ini, dan ternyata pemikiran-pemikiran khawarij sampai sekarang ada di tengah masyarakat, dan terwujud dalam kelompok-kelompok atau perorangan yang kemudian mereka mengkafirkan umat, mereka mengkafirkan selain mereka, mereka mengkafirkan penguasa, lalu mereka melakukan kegiatan-kegiatan teror di mana-mana, maka kita yang mengetahui hal tersebut punya kewajiban untuk melakukan ingkarul munkar. Tentu kewajiban utama para pemerintah kita, mereka punya beban yang lebih daripada yang lain. Begitu pula para ahli ilm, kemudian kita semuanya juga punya kewajiban untuk melakukan ingkarul munkar sebatas yang kita mampu. Nah, penyebaran majalah ini atau bahkan dicetaknya majalah ini adalah dalam rangka itu. Itu yang kita mampu. Itu yang kita bisa. Kita memberikan pencerahan. Kita memberikan keterangan yang jelas. Kita ingatkan umat dari pemikiran yang salah tersebut. Barangkali yang belum tahu menjadi tahu. Dan membedakan mana yang berpemikiran khawarij, mana yang tidak. Orang yang mungkin juga sempat menjadi simpatisan para khawarij, barangkali juga kemudian paham dan tidak lagi simpati dengan mereka, atau bahkan barangkali ada yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij, kemudian dia sadar. Yang jelas, majalah yang kita cetak, kita berharap darinya banyak kebaikan yang tersebar. Oleh karenanya, kita semuanya hendaknya punya andil. Berangkat dari apa? Iman kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran ila akhirih. Kita berupaya semampu kita. Sebagian kita menyumbang dengan hartanya, sebagian kita menyumbang dengan tenaganya, sebagian kita menyumbang dengan idenya, sebagian kita berusaha untuk menyebarkannya ke karib kerabatnya atau pihak-pihak tertentu dan seterusnya. Nah, insyaallah dengan kita melakukan ta'awun ini, kita mewujudkan perintah Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Andil masing-masing kita, walaupun kecil, itu sangat bermanfaat. Tanpa kita saling mendukung, saling membantu, kita akan lemah. Lemah semangat, kemudian juga lemah tenaga kita. Tapi dengan kita sama-sama bertekad, sama-sama berkomitmen untuk bantu-membantu dalam hal ini, insyaallah akan menumbuhkan semangat ta'awun, dan insyaallah ta'awun ini akan betul-betul terwujud. Dan jadikan majalah tersebut sampai ke sasaran-sasaran yang sangat manfaat, ya, atau bermanfaat. Wallahu a'lam, menurut saya pribadi, jangan kita salah sasaran karena keterbatasan majalah yang kita miliki. Berikan kepada mereka yang memang majalah itu akan bermanfaat baginya, atau yang lebih luas daripada itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita salah sasaran, misalnya jatuh ke tangan orang yang menerima lalu tidak membacanya, maka kurang manfaat, ya. Atau na'udzubillah menerima kemudian melenyapkannya, lebih tidak manfaat lagi. Maka dari itu nanti antum, ya, bisa melihat kira-kira siapa yang mau saya beri, ya, sehingga ini bisa bermanfaat baginya dan mungkin juga bagi orang lain. Dia paham, dia menularkan kepada yang lain. Ini lebih bagus lagi, ya, sehingga satu majalah mungkin lebih dari satu orang mengambil manfaat darinya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, untuk itu memang perlu koordinasi yang baik dari kita semuanya, perlu ta'awun, informasi di antara kita, ya, sehingga majalah-majalah itu tidak sia-sia. Nah, kemudian tentu nasihat saya kepada saya sendiri dan kita semuanya untuk kita bersabar, ya, karena bukan mustahil seorang yang menyebarkan majalah ini akan mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan, karena ini jalan dakwah dan sudah menjadi sunnatullah. Orang yang berdakwah akan mendapat apa? Mendapat gangguan, rintangan. Ya, syukur-syukur semuanya berjalan lancar dan baik. Tapi ketika ada gangguan, rintangan, atau hal yang mungkin menyinggung, menyakitkan, kita perlu bersabar. Karena kita menyadari banyak orang yang disadari atau tidak terpengaruh oleh paham-paham terorisme ini. Paling tidaknya tidak sedikit dari orang-orang yang simpati dengan para teroris tersebut. Ya, beda dengan kita menyebarkan majalah tentang komunisme. Banyak orang yang mendukung, banyak yang anti komunis. Tapi yang ini, ya, orang yang kelihatannya sholatnya rajin, puasanya rajin, rajin ke masjid, tapi justru malah pro teroris. Nah, bisa saja seperti itu, kan? Jadi sangat mungkin sekali ada sedikit banyak gangguan-gangguan. Maka kita bersabar dan pandai-pandai kita memilih siapa yang pantas untuk kita berikan majalah tersebut supaya lebih bermanfaat. Nah, itu mungkin nasihat singkat dari saya, pesan singkat dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan koordinasi antara antum semuanya dalam menyebarkan majalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.